kata, engkau gadis ku yang paling setia. Di depan mata, engkau gadis yang berhati mulia. Tak ku bayangkan yang terjadi di balik ini. Tega nian kau mengkhianati. Hilang permataku, hilang harapanku yang kupupu sejak setitik membuat noda. Kasih sayangku ku impikan abadi selalu. Pedih terik hancurlah hatiku. Oh,